sikapmu itu memadamkan cinta ini. Harusnya sejak dari dulu ku tinggalkan saja engkau di situ, agar kau tak lagi mengganggu, menyakiti hatiku. Harusnya sejak saat itu cari saja pengganti dirimu yang lebih baik darimu, lebih baik darimu pasti. Mengapa malam satu janji, kata-kata tak kau tepati. Sering coba ku pahami, ku tak sanggup lagi. Harusnya sejak dari dulu tinggalkan saja engkau di situ, agar kau tak lagi mengganggu, menyakiti hatiku. Harusnya sejak saat itu cari saja pengganti dirimu yang lebih baik darimu, lebih baik darimu pasti. Aku akui memang berpisah dirimu.